Masya Allah, ada pertanyaan di sini. Mohon penjelasan singkat terkait dengan berislam secara kafah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Itu maknanya barakallahu fikum disebutkan dalam ayat tafsir, ay khudu al-islam fi jami'i jawanibihi au khudu al-islam fi hadafirih. Ambillah bimbingan-bimbingan Islam secara keseluruhan, secara total dari semua sisi-sisinya. Secara kafah. Akidahnya Islam, ibadahnya Islam, manhajnya Islam, dakwahnya Islam, pakaiannya Islam, semuanya. Akhlak, adab, kesehariannya Islami, Sunni. Total. Jangan akidahnya akidah salafiyah, akhlaknya akhlak jamaah tabligh, menyimpang. Itu bukan kafah. Jangan kemudian ibadahnya ibadah di atas sunnah, manhaj dakwahnya Ikhwanul Muflisin, IM. Itu bukan namanya kafah, penyimpangan. Jangan kemudian akhlaknya Masya Allah, akhlak Islam sunnah, tapi ibadahnya ibadah sufiyah. Itu bukan namanya kafah. Yang namanya kafah, yani al-akhdhu bil-Islam min jami'i jawanibihi bi-hadzatihi. Mengambil Islam dari semua sisinya, dari semua bimbingan-bimbingan yang ada. Kemudian mengamalkannya secara total juga. Barakallahu fikum. Jangan sebagian-sebagian. Akidah bolehlah. Akidah Islam. Ibadah bolehlah. Akhlak. Adab bolehlah. Dakwah bolehlah. Semuanya bolehlah. Muamalah. Ya, kalau muamalahnya Islam ya nggak bisa kaya ya. Oh, nanti harus secara total dalam semua sisi kehidupan harus di atas Islam, di atas sunnah para ulama. Bagaimana konsekuensinya jika kita tidak bisa berislam secara kafah? Tergantung. Ketika dia tidak Islam secara kafah tergantung. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ikhwan bin azakumullah, ini terkait dengan kaum muslimin, mereka yatafawatun fi hadza. Setingkat-tingkat dalam masalah totalitas dalam berislam. Tergantung kadar ilmunya dan kadar amalnya. Tapi yang terpenting, prinsip dalam ambil. Prinsip kita harus berislam secara total. Prinsip harus kembali kepada Islam dalam semua hal. Ini yang paling utama. Lalu berupaya sedikit demi sedikit kita mengkaji Islam, mengamalkan Islam secara perlahan, secara pasti, sampai Allah kasih kemudahan untuk mengamalkan secara keseluruhan. Ada kewajiban. Nah, ketika kita tidak bisa berislam secara kafah, tergantung keadaannya. Kalau yang dimaukan belum bisa mengamalkan semua Islam, labas. Dikarenakan keterbatasan ilmu kita. Ada kewajiban. Amalnya banyak. Banyak ilmu yang belum kita pelajari, ada kewajiban. Ada masalah. Yang penting punya prinsip yang jelas. Prinsip kita, Islam secara total. Tapi kalau yang antum maksudkan itu ialah dalam poin ini sudah Islam sesuai dengan sunnah. Dalam poin yang lainnya menyimpang dari sunnah. Tergantung penyimpangannya. Kalau penyimpangan-penyimpangannya berat, penyimpangan kekufuran, kesyirikan, bisa kafir. Kalau penyimpangan-penyimpangannya di bawahnya lagi, kebid'ahan dan segala macamnya. Jadi katakan si orang yang sesat, mubtadi, orang yang menyimpang. Kalau penyimpangan-penyimpangan terkait dengan dosa besar, dikatakan fasik. Demikian seterusnya. Kadarnya masing-masing, kalau itu yang dimaksud. Paham ya? Akhlaknya, adabnya, Masya Allah, Islami. Sunni. Akidahnya rusak. Belum berislam, belum sunnah akidahnya ini. Parah. Nanti saya sampai kafir. Berkara akidah, berkara prinsip. Barakallah itu. Ini tergantung. Kalau yang memaukan adalah belum bisa mengamalkan semua Islam. Perkara yang wajar. Jangankan antum. Jangankan kita-kita orang ini. Oh, para ulama besar yang begitu besar dan luas ilmunya. Tidak bisa mengilmui semua Islam. Ya. Ada perkara-perkara yang tidak sampai kepada mereka ilmunya. Belum juga mengamalkannya. Ini wajar. Tapi ingat, sudah punya prinsip yang jelas. Kita punya prinsip kembali kepada Islam secara total. Dan mengamalkan Islam secara total. Tinggal dipraktikkan. Dan kalau yang mana yang kedua, poin ini Islam Sunni, poin yang lainnya ada penyimpangan-penyimpangan dari Islam tergantung kata penyimpangannya para teman. Masya Allah. Puasa-puasa berantas sehat boleh enggak ya? Saya mau tanya sama antum nih. Ini lagi Ramadan ya? Pertanyaannya semuanya masalah anu nih, kan? Subhat, masalah fitnah, segala macamnya, masya Allah ini. Ini kira-kira dibantah ini boleh enggak ya selama Ramadan? Boleh enggak ya selama Ramadan? Boleh. Boleh. Jangan menyebutkan aibnya seorang, menyebutkan penyimpangan orang lain. Boleh enggak selama Ramadan? Kenapa boleh? Peringatan bagi yang lainnya, masya Allah. Nah, jawabnya boleh dengan ketentuan harus bilhaq, harus dengan benar sesuai dengan bimbingan Islam yang mulia. Kalau dia benar masuk dalam perangkat nahi mungkar, itu termasuk ibadah. Nah, gitu ya. Jadi kalau bighairi haqqin dengan tanpa hak maka tidak boleh, hukumnya haram. Sama seperti saudara yang mencela, mencaci maki selama Ramadan berkurang nilai pahalanya beratnya. Nah, paham ya? Anda lagi Ramadan, lagi puasa-puasa nih. Itu ada orang yang lagi minum khamr itu di siang hari Ramadan. Sudah minum khamr lagi. Didiamkan enggak itu? Didiamkan enggak itu? Jawabannya? Didiamkan enggak ya, Pak? Jawabannya? Diingkari. Nah, walaupun dia Ramadan. Ini perlu dijelaskan ya, Pak. Supaya Anda paham, jangan punya pemahaman selama Ramadan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Lah, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar semua waktu semua tempat. Dikarenakan dia merupakan ibadah yang luar biasa besar. Haruslah itu. Ramadan sekalipun harus tetap ditegakkan yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Justru lebih digalakkan nahi munkarnya untuk menghormati Ramadannya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi dibaca ini pertanyaannya. Dibaca ini. Lepas baca senyum. Baca benda ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini. Dua pertanyaan terkait dengan masalah MLM. Baca ini. Masya Allah. Ramadan ya. Sebagian mereka, subhanallah, komplain. Ya, subhanallah, Ramadan, waktunya orang puasa, waktunya orang itu sedang sibuk-sibuknya ibadah, waktunya orang sibuk baca Quran, itu sibuk bicarakan orang lain. Tidak ada kerjaan yang lain. Ya, kita jawab, subhanallah, selama ini juga baca Quran, alhamdulillah, tarawih, alhamdulillah, puasa, alhamdulillah, sedekah, alhamdulillah. Dan subhanallah, menjelaskan kemungkaran-kemungkarannya orang lain dengan hak itu ibadah yang paling afdal, lebih afdal daripada baca Quran. Ya subhanallah, antum kok enggak paham ilmunya ya Adi. Gitu ya. Halo Evan ya. Kasih buka tiba dulu. Ada kelas itu. Nah itu. Subhanallah. Ada orang-orang kayak gitu loh Evan. Kok gak ngerti kalau yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ibadah yang paling afdal. Gubun ya Evan. Kata jawaban. Gubun. Katanya orang sendiri gimana? Heran saya gitu. Ada kelas itu. Kok ada orang-orang yang mengaku di atas Islam, mengaku di atas sunnah, gak paham kalau prinsip nahi munkar, prinsip yang begitu mulia, amar ma'ruf nahi munkar, itu dua rukun agama. Kok enggak ngerti gitu? Subhanallah. Ramadan lagi enggak pahamnya itu. Nah, Allah ibariki. Paham ya? Prinsip amar ma'ruf nahi munkar ketika disampaikan dengan hak itu adalah a'zamul ibadat. Ibadah yang paling afdal. Nah, ada kalau itu. Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ar-rajul yusalli wa yasum wa ya'taqih wa kaza wa kaza au yaruddu ala ahli al-batil. Wa Imam Ahmad, ada orang yang salat, yang puasa, yang itikaf, yang begini, itu lebih afdal daripada yang bantah fil batil. Saya mengatakan kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia i'tikaf, itu semuanya untuk kemaslahatan dirinya. Kalau dia membantah ahlul batil, itu untuk kemaslahatan semua kaum muslimin. Hadza afdal. Paham ini? Mukadimah dulu. Ayyib, bagaimana membantah syubhat MLM yang mengatakan bahwa mereka bersama semua ulama kibar? Karena kalau kita hanya ikut Syekh Fauqi dan Syekh Ubaid saja, berarti kita taklid. Masya Allah. Oh, ini di sini ngomong begini. Di Indonesia ini. Di Indonesia ngomong seperti ini. Subhanallah. Subhanallah. Memang yang namanya ahlul batil di mana-mana sama. Ini pertanyaan itu diajukan kepada Asyik Ad-Duktur Al-Ustaz Ad-Duktur Abdullah Al-Bukhari Habibullah Ta'ala wa persis. Persis. Itu di sini apa di sana ya Pak? Anak juga di sana. Yang di mana sama Asyik? Di sini aja. Luar biasa. Saling mengadopsi pemahaman. Barakallahu fikum. Jawabannya pertama, siapa bilang kita hanya ikut dengan satu dua alim saja? Siapa bilang? Itu semuanya adalah iftira dusta atas nama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kembali kepada semua ulama kibar, tidak hanya mengkhususkan Syekh Rafi atau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah ta'ala. Semuanya. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah al-barakatu ma'a akabirikum. Semuanya para ulama kibar. Ada awalan. Yang kedua, penambahan dari beliau yang mengatakan bahwa beliau ini bukan ulama kibar. Siapa bilang kalau Syekh Rafi bukan ulama kibar? Siapa bilang kalau Syekh Ubaid bukan ulama kibar? Siapa bilang Syekh Mahdi bin Hadi bukan ulama kibar? Mereka yang mengatakan begitu, bukan kita. Kalau kita mengatakan mereka semuanya ulama kibar, yang lain juga kibar. Syekh Saleh Fauzan ulama kibar. Syekh Salalu Haizan ulama kibar, Syekh Abdul Muthal Abdad ulama kibar, semuanya ulama kibar yang harus sudah, semuanya ulama kibar. Kita tidak membatasi ini saja tanpa yang lain. Dan siapa yang mengatakan Syekh Rafi bin Hadi bukan ulama kibar, ini orang yang tidak beres. Wajib kata beliau, orang yang mengucapkan kata-kata semacam ini, sigharu talafah, orang yang baru belajar kemarin, bisa menilai Syekh Rafi bukan ulama kibar. Ada ajaiban dunia ya. Siapa kamu? Barakallahu fikum. Endo. Kemudian, ini inti pembahasan. Kembali kepada ulama kibar. Itu kembali kepada mereka pada keahlian dan bidangnya masing-masing. Itu prinsip yang disepakati oleh semua ulama kita. Tatkala kita membahas tentang masalah fikih, kita harus kembali kepada fuqaha kibar yang ahli fikih. Kepada para fuqaha. Ketika kita membahas masalah tafsir, kita harus kembali kepada mufassirin. Kibarul mufassirin dari kalangan ahli sunnah. Ahli tafsir, pakarnya pakar tafsir. Ketika yang kita bahas adalah ahli pembahasan masalah hadis, kita harus kembali kepada ahlul hadis. Pakarnya mereka, bidangnya mereka. Tatkala kita membahas masalah lughah, masalah bahasa, masalah nahu, masalah shorof, kembali kepada ahli lughah, ahli bahasa. Itu pakarnya mereka, itu bidangnya mereka. Wahai, likulli fannin rijaluh, masing-masing bidang ilmu ada pakarnya sendiri-sendiri, ada ahlinya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Hayyum. Walaupun ada di kalangan para ulama kita yang menguasai semuanya, hadis menguasai, tafsir menguasai, fikih menguasai, lughah menguasai, semua menguasai, semuanya pakar. Ada yang komplit seperti itu. Kita kembali kepada tentang semua hal. Ya, rekomendasikan. Terkait dengan masalah fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama fitnah syubhat, fitnah, bid'ah, fitnah pemahaman-pemahaman yang sesat, sikti-sikti yang menyimpang, lengkap dengan makar-makarnya, dan segala macamnya. Itu ada rijalnya. Ada ulama-ulama, pakar-pakar ulama kibar yang tahu betul seluk-beluk masalah ini. Mengerti ini fitnah, ini syubhat, ini penyimpangan, dan segala macamnya. Ini bid'ah, mengerti mereka. Tahu modusnya, tahu modifikasinya, tahu makarnya, tahu permainannya, rinci. Mengerti juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka dikatakan sebagai rijalin fitnah. Tokoh-tokoh ulama-ulama kibar di masa-masa fitnah. Tanyakan sama mereka. Yang kita bahas sekarang ini apa? Mas-mas. Apa kita bahas sekarang ini? Kalau yang kita bahas masalah fikih, kembali pada para fuqaha. Tafsir para mufassirin. Hadis pada ahli hadis. Kembali kepada spesialisasinya. Ketika yang dibahas sekarang ini adalah terkait dengan fitnah-fitnah yang ada di kalangan kaum muslimin, penyimpangan-penyimpangan yang ada, hizbiyah-hizbiyah yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada, sekte-sekte yang ada, lengkap dengan makar-makarnya dan segala macamnya, kembali kepada ulama al-fitnah. Ulama-ulama yang paham betul masalah itu. Di zaman sekarang ini diakui oleh ulama-ulama yang lainnya yang paling mengerti betul tentang masalah ini, yang harus sebutkan namanya ini. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Salih Fauzan, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari dan yang lain-lain. Yang bersama dengan mereka Syekh Zaid, Syekh Ahmad Al-Najmi dan yang lain. Tidak cuma dua ini. Dua ini adalah muqaddimatuhum, tokoh mereka. Dan yang lebih mengerti betul tentang seluk-beluk ini semuanya, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hadidahullah, wa in rahima unufuhum, walaupun kamu tidak suka. Barakallahu fikum. Itu kenyataan di kalangan para ulama kita. Karena babnya seperti ini, ya kembali kepada mereka-mereka ini. Paham ya? Likulli fannin rijalu. Kita kembali kepada ahlul fan, kepada yang ahli dalam bidangnya. Kembali kepada mereka. Di saat yang lainnya kembali kepada ulama-ulama yang lainnya dengan bidangnya masing-masing. Hanya itu bukan namanya taklid. Barakallahu fikum. Kita menerima taujihat mereka, arahan-arahan mereka, fatwa-fatwa mereka dan segala macamnya, itu semuanya masuk dalam pembahasan qabul khabari thiqah. Menerima berita orang yang terpercaya. Hanya bukan taklid. Paham ya? Yang berikutnya ini bisa kita balik untuk mereka. Nah sekarang antum kembali kepada siapa? Antum kembali kepada Abdul Hadi Al-Umairi. Itu wajah dan yang beberapa yang sama dengan dia. Itu namanya, antum namakan apa? Taklid atau ittiba'? Nah, antum katakan apa itu? Antum katakan apa itu? Hah? Oh bukan taklid ya akhi. Karena nyari ulama yang lain. Enggak begitu. Itu juga taklid dengan bahasanya antum. Dan lebih parah, Abdul Hadi Al-Umairi ditahdir oleh Syekh Rabi bin Hadi. Jangan kamu terima dia di Indonesia, dikarenakan dia telah membantu atau mendukung orang-orang yang menyelisih manusia. Tegas resmi, rekaman langsung dari Syekh Rabi bin Hadi. Mesti. Nek mending-mendingannya, mending kita orang kembali kepada ulama kibar yang diakui ulama yang lainnya. Wa antum kembali kepada orang yang enggak dikenal lebih sebagaimana dikenal Syekh Rabi bin Hadi. Apalagi dia orang yang pada tahdzir Syekh Rabi bin Hadi. Hadirullah taala wa Allahumma amin. Ye. Loh kok diam saja? Nah, iya. Terkadang mereka merujuk kepada para ulama, para masyayikhus sunnah. Naam. Kita tidak mengatakan mereka tahdzir. Kita enggak mengatakan mereka hizbi. Kita mengatakan mereka ulama salafiyin, ulama sunnah. Ini jadi masalah sekarang ini. Terkait dengan ma'rifatuhum bihadihi da'wah. Pengetahuan mereka tentang dakwah ini, terutama dakwah di Indonesia ini, seberapa? Antum jangan melupakan sejarah ya, Ikhwan. Dakwah kita bukan dimulai tahun 2015. Sudah lama kita berdakwah. Itu sudah diangkat semua permasalahan, semua kasusnya yang ada di Indonesia Raya ini kepada para ulama, para masyayikh, kepada para kibar ulama. Sudah. Yang tahu betul seluk-beluknya para masyayikh tadi, terutama Asy-Syurrul bin Hadi al-Madkhali hadirallahu ta'ala. Jalsah demi jalsah, duduk demi duduk, dan segala macam. Sudah sekian kali. Mereka yang paling paham. Sehingga yang dijadikan sebagai rujukan adalah orang-orang yang mengerti betul tentang masalah fitnah, orang yang tahu betul bagaimana dakwah kita, buat yang mengerti sunnah. Nah, itu bukan namanya taklid, itu namanya qabul khabar istiqah. Satu kunci yang antum harus pegang baik-baik terkait dengan mereka. Barakallahu fikum. Yang mereka pegangnya adalah orang-orang yang membela mereka. Begitu ada orang yang membela mereka, yang sama-sama mereka dimuliakan, dielu-ulukan. Al-Umairi, Al-Umairi, Al-Umairi, Al-Umairi. Semua yang dianggap sama dia. Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kayak dulu mereka, Syekh Rofi, Syekh Rofi, Syekh Rofi, Syekh Rofi, Syekh Rofi. Begitu syekhnya tahu siapa dia, begitu syekhnya bicara tentang mereka, mentahzir tokohnya mereka. Wah sudah, gak mau lagi sama Syekh Rofi. Oh, lagi-lagi Syekh Rofi, lagi-lagi Syekh Rofi, lagi-lagi Syekh Rofi. Lah kamu kemarin ngapain? Ada kelahi. Allahumma musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Nah. Hadza mafhum. Masyaallah, sejauh mana batasan tidak boleh bermajlis dengan ahli bid'ah? Bagaimana kalau masjid di tempat kita mayoritas jemaahnya adalah ahli bid'ah? Apakah kita boleh tetap berjamaah dengan mereka? Namanya. Sekuat tenaga kita. Sekuat tenaga kita, sebisa mungkin kita menjauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ketika memungkinkan bagi kita untuk tidak berjamaah dengan mereka di masjidnya mereka, ada masjid yang lain yang lebih aman, yang lebih aman. Dikecualikan kondisi yang tidak memungkinkan barakallahu fikum. Kondisi yang sedia darurat, tidak ada lagi masjid yang lain di tempatnya kita, hanya ada satu itu. Diperbolehkan untuk sholat berjamaah dengan mereka dan sah selama bid'ah mereka tidak mengeluarkan dari Islam. Sah, jangan diulangi lagi. Hanya ibadah. Datang ke masjid hanya untuk ibadah, zikir, selesai, pulang-pulang. Tidak ada mubahaka, sendagurau dengan mereka. Pas muamalah umum ketemu, tegur sapa. Kalau tidak memungkinkan, tegur sapa, salam. Sudah, gitu aja. Bukan sebagai sahabat karib. Tidak ada pergaulan yang lebih dekat. Tidak ada yang namanya sendagurau segala macamnya. Sudah bisa mungkin dihindari. Harapkan. Hada wawah. Ada seorang yang kerja di kantor. Di kantornya itu satu ruangan dengan beberapa orang. Laki semua sih, tidak ada perempuannya. Hada sururi. Hada tablighi. Hada ikhwani. Hada tahriri. Hada sunni. Ya apa ya? Saya kantor loh ini. Satu ruangan ini, yang ini sururi, yang ini jawa tablet, jawa tabletria, yang ini Tuhan muslimin, ini hidup tahrir. Ya, ini lalu sunnah. Gimana? Keluar kantor, exit, dari pekerjaan yang lain, itu gimana ya? Coba diam saja. Jawabannya? Jawabannya apa ya, Pak? Ini halal ya, Pak? Di bidang yang halal ini, yang mubah ini. Bukan di bidang yang haram, lari bawah sih. Tapi satu kata demikian ya. Exit atau saya pekerjaan yang lain atau bagaimana kata? Gimana, Kang Fikri? Exit. Wah, ini nih. Main exit, exit aja ini. Gak ada cara yang lain barangkali? Gak ada ya. Pokoknya exit. Masya Allah. Tegasnya ketegasan kan. Nama ya Pak. Itu bayangkan. Sampaikan kepada manajernya. Samakan, tanyakan kepada yang di atasnya kamu. Bos-bosnya kamu. Dipindah ruangan. Pindah job pekerjaan. Mungkin kan. Yang sifatnya. Mending sama orang awam. Dari bahasa mereka-mereka itu. Itulah yang pertama. atau dimutasi ke kantor yang lainnya lagi yang lebih aman, yang anda perhatikan pandang tepat, ini yang lebih aman insyaAllah. Mutasi kembali. Mutasi. Ketika tidak memungkinkan, tidak mungkin A, tidak mungkin B, tidak mungkin C, sampai Z tidak mungkin juga. Harus di situ. Jadi, kerja saja. Urusannya urusan muamal duniawiyah. Bukan urusan-urusan agama dan manhajiyah. Walaupun tidak nyaman. Tidak nyamannya ketemu sama dia lagi, dia lagi. Ketemu sama ini syururi, yang minta buhi, yang minta ihwani, yang minta hari. Tapi apa semua duniawiyah? Profesor saja ya Pak. Hah? Kerja? Tidak. Tidak kemudian akrab sama mereka lah. Syukur-syukur ketika anda punya kemampuan untuk bisa mendakwai mereka. Kamu yang mempengaruhi. Nah, kamu di kantor di ruangan tadi, antum sebagai manager. Yang lain bawahnya antum. Sudah. Ayo, gini. Begitu, gini, gini. Ayo, ikut tarif. Manfaatnya, ya. Baru ada kata-kata exit ketika pekerjaan tadi membahayakan prinsip anda. Membahayakan agama dan akidah manhaj anda. Semua yang di ruangan tadi, semuanya berusaha mencekoki anda dengan pemahaman-pemahaman sesatnya. Wah, luar biasa. Oh ya. Setiap hari syubhat, syubhat, syubhat, syubhat, syubhat. Kerja aja dikerjakan. Syubhatnya lancar. Kuya. Antum mengkhawatirkan diri antum dalam kondisi yang demikian. Exit. Lebih baik antum menjaga agama antum, memperjuangkan hidayah yang mulia ini, mempertahankannya, itu merupakan kewajiban antum daripada urusan dunia. InsyaAllah kita dikaji lebih baik lagi para pemahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon nasihat bagi ana yang sudah beberapa lama taklim namun masih melakukan suatu hal yang kurang bermanfaat. Kalau ana diri pribadi, ya harus langsung perbaikan diri. Apa yang saya sampaikan tadi untuk semua pihak dicontohkan terkait dengan masalah usaha. Tidak melulu berkait masalah usaha. Dalam semua perkara-perkara yang ada. Orang yang semakin lama ngaji, semakin lama berilmu, harus semakin lama dan semakin lama semakin tinggi iman dan takwanya. Naik turun. Jadi diusahakan jangan sampai jatuh dalam perkara maksiat dan dosa. Jatuh cepat istighfar dan taubat kepada Allah. Sehingga segera kembali. Segera insaf. Taubat kepada Allah. Barakallahu fikum sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Masya Allah. Sekarang ini ilmu dengan mudah diperoleh melalui WhatsApp atau streaming. Apa kita bisa hanya mencukupkan diri taklim melalui WhatsApp streaming tanpa menghadiri majelis? Mayaki. Maha kada salaf yaf'aluna. Enggak demikian salafun saleh melakukannya. Kita tidak meniadakan manfaatnya WhatsApp, tidak meniadakan live streaming. Itu iya. Tapi bagi orang-orang yang enggak bisa datang. Jangan karena sudah ada ini enggak pernah nongol di majelis taklim. Mana? Sudah ada WhatsApp, kirim aja kirim. Hah? Sudah ada dunia lagi WhatsApp, WhatsApp. Lalu mana? Saya di rumah. SMS gitu. Lu gimana sih? Di rumah, online, live, live, di rumah, gitu. Bangga yang akan di rumah. Padahal, dekat dengan teman taklim. Padahal, gak ada umur yang menghalangi dia. Padahal, bisa datang. Ada mayan tadi. Apa-apa yang terjadi atau yang dari perkara-perkara kemudahan dunia, ya, dimanfaatkan sebaik-baik, ini perkara yang baik. Tapi jangan sampai melupakan sahabat salaf. Kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala yang memakmurkan majelis ilmu dengan ilmunya. Kebiasaan salafun salih yang rihla ilmiah. Berangkat ke sebuah tempat ke halaqah-halaqah ilmu untuk mendapatkan yang namanya ilmu syar'i. Rihla ilmiah sahabat salaf. Rihla ilmiah kebiasaan salafun salih rahimahumullah ta'ala. Ketika antum tidak ada uzur, datang ke majelisul ilm. Ketika ada uzur, sakit, musafir, anak sakit, isi sakit, dan mungkin datang jauh tempatnya, manfaatkan media ini. Barakallahu fikum. Dapat pahalanya insyaallah ta'ala. Seseorang menyumbang semen untuk masjid dengan niat amal jariah. Apabila masjid tersebut dibongkar bangunannya yang lama dan diganti dengan bangunan yang baru, apakah berarti amal jariah orang tersebut terputus? Baik, yang namanya sedekah jariah, sedekah yang mengalir pahalanya kepada sang pelaku, ada ketentuan ya kan. Selama sedekah dia, amalan dia tadi, kemanfaatannya digunakan oleh kaum muslimin. Entah. Maka selama masih bermanfaat, lancar ya, akan mengalir yang namanya pahala. Tapi ketika tidak lagi dimanfaatkan, putus, itu otomatis. Barakallahu fikum. Antum menggali sumur untuk perairan masyarakat. Nah, selama sumur itu digunakan untuk masyarakat untuk kepentingan-kepentingan mereka, apa pahalanya itu? Begitu sumurnya sudah kering kerontang, nggak ada airnya sama sekali, nggak digunakan masyarakat, dia putus, sudah berhenti pahalanya itu. Barakallah itu. Nah itu supaya jariah, gali lagi sumurnya, dibor lagi sumurnya, supaya keluar airnya. Begitu pula terkait dengan orang yang dulu menyumbang semen, menyumbang yang lain-lainnya untuk bangunan masjid, selama jariah. Selama masjid itu digunakan untuk kemanfaatan kaum muslimin, untuk ibadah, untuk ta'lim, untuk zikir, untuk baca Quran dan segala macamnya, jawab pahalanya. Tapi ketika masjidnya dirobohkan, dipugar total, hilang ada bekasnya, diganti masjid yang baru, hilang. Kecuali kalau dia sedekah jariah pada tanahnya, nggak mungkin hilang tanahnya. Terus apa? Putus itu. Gimana pun Ustaz? Kok gimana? Nyumbang lagi yang baru. Hah? Supaya jangan putus. Yang baru, nyumbang lagi. Jangan cuma semen. Nyumbang lagi semuanya. Yang gak pernah habis. Wah. Itu kaidah warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala alam bismillah. Bagaimana mensikapi istri yang sering menyelisihi suami? Apakah harus bersabar sambil berdoa supaya istri mendapatkan hidayah? Sebentar. Kalimat menyelisihi suami ini bagaimana maksudnya? Hah? Dalam perkara apa? Apa sebabnya? Bagaimana posisi antum padanya? Terlalu umum ya. Hah? Pertanyaannya menyudutkan kaum wanita. Soalnya aroma-aroma berlini para istri. Nah, dari dulu, kalau suaminya itu memerintahkan kepada istri perkara-perkara yang mungkar, istri kamu menjadi sihi, solehah ya sih, kamu yang tobat. Nah ya, yang mana lagi? Tapi gitu, kamu sebagai laki-laki memerintahkan istrinya kamu supaya istri kamu jangan menggunakan hijab, padahal kamu tahu perkara yang syar'i, perkara yang wajib ala rajib. Sampai hijab. Oh, udah besar aja. Sampai hijab. Isi kamu, pertemui. Tidak, saya mau pakai hijab. Ini si Ustaz, gimana ini Ustaz? Kamu, ya enggak beres. Ini istri yang sharihah, barakallahu fikum. Yang berupaya untuk mengamalkan bimbingan Islam dengan baik. Dan mempertahankan semua itu walaupun suaminya melarang. Jadi jangan sampai menyakiti hati sang suami, jangan sampai menyanyikan hak suami. Ketegasan itu bagus. Tidak usah, bukan itu yang saya maksud. Terus bagaimana? Dia saya minta untuk berhijab, untuk menggunakan hijab yang syar'i, Ustaz. Itu saya harapkan. Tapi dia tidak mau, Ustaz. Menyelisihi, Ustaz. Masya Allah. Harapan itu bagus. Tapi sebentar. Bagaimana caranya antum menyuruh istri kamu berhijab? Ya saya minta hijab Ustaz. Hijab, nih, aplikasi, ayo pakai, begitu. Yo pantas dia tidak mau. caranya kamu kaku, caranya kamu nyemaksa seperti itu. Salah kamu juga. Bukan harapan kamu yang salah, tapi caranya kamu yang salah. Mestinya kamu tahu istri kamu tuh bagaimana standarnya, bagaimana kadar keilmuannya, bagaimana kesiapan-kesiapannya. Dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, dari hati yang paling dalam, pembicaraan yang serius antar suami istri, yang bagus, yang santai, yang hangat. Terangkan ilmunya dulu, terangkan syar'inya dulu, terangkan keutamaannya dulu, kuatkan hatinya dulu, disiapkan mentalnya, baru diminta. Jangan kemudian datang ke sebuah tempat taklim mengkaji pembahasan masalah hijab, syar'inya hijab, wajibnya hijab, dapat ilmunya. Langsung lihat di bazarnya ikhwan-ikhwan jual jubah sama cadar, beli, dibawa pulang ke rumah, langsung. Kalau manggil isi apa ya? Nanti manggil apa kalau manggil isi Rasulullah ini? Nyai. Apa? Neng. Oh, lagi nyai. Apa kata ya, Pak? Neng, nih, hijab, nih, jubah, pakai ya. Saya ingin lihat kamu berhijab. Rontak dia. Istri kamu masih awam. Posisi dia masih jahil ketika itu. Belum mengerti ilmunya. Belum mengerti syar'inya. Sabar. Jangan menampak saja. Ayo. Gak mau? Saya itu suaminya, Neng. Pakai. Gak mau? Paksa. Tambah histeris. Udah. Dia semakin benci. Kamunya bingung. Datang ke Ustaz. Ustaz gimana Ustaz? Gimana musikapi istri saya yang selalu menyelesaikan saya Ustaz? Sabar apakah diserahkan hidayah Ustaz? Ada apa ini? Diceritakan kasusnya. Istri salah. Tapi kamu juga salah caranya. Bukan dengan cara seperti itu ya. Ada aturan mainnya. Ada uslub untuk menyampaikannya. Dikasih waktu. Enggak mudah ya, Ikhwan. Berubah dari sebuah kebiasaan. Katanya mereka, al-fiqamu anil ma'lufi syedid. Disapih. Berpisah. Lepas dari sebuah kebiasaan yang sudah merekat. Belum pernah satu kalipun dalam kehidupan istri kamu ini dia bakal menggunakan yang namanya hijab syar'i tadi. Dia ngaca saja sendiri di ketakutan. Kadar iman ya Ikhwan, kadar takwa, kadar ilmu Anwar fahami. Jangan pulang sabar. Barakallahu fikum. Kecuali kok kasusnya itu kamu menyampaikan dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang bagus, sudah lama proses, istri kamu tahu itu ilmunya, tahu hukumnya. Memang istri kamu ini gak beres, ada yang hang, ada yang error pada dirinya, tabiatnya kurang bagus, akhlaknya buruk, kamu sudah Masya Allah. Yang semacam ini, sabar, ibunya anak-anak, sabar, terus usaha, dengan berbagai macam upaya dan cara, untuk supaya dia bisa mengerti yang kamu maksud. Mengamalkan yang kamu inginkan, mengamalkan sunnah, dan menyelisih kamu sebagai sang suami. Sabar, banyak doa untuk kebaikan dirinya. Kecuali sampai pada puncaknya yang tidak mungkin lagi dipertahankan rumah tangga ini. Itu sudah akhir dari semua yang ada ya. Ya wis, lepas gugur satu wanita, banyak ribuan wanita yang lain. Gitu ya. Nah, harapkan itu. Jadi tolong dijamkan baik-baik ini. Nah, anak khawatir pertanyaan tadi aromanya aroma menyudutkan para istri ini. Nah, harapkan itu. Harus maju. Harapkan itu. Terkadang juga harus merubah diri ya, bagaimana cara kamu berumah tangga dengan seorang wanita. Nah, terkadang laki-laki terlalu apa bahayanya? Terlalu kaku, terlalu anu begitu, tidak mengorangkan istrinya. Lupa dia dengan prinsip romantis dan harmonis dalam Islam. Lupa dia bagaimana Rasulullah SAW menyenangkan hati keluarganya, membuat suasana yang renyah dalam dalam rumah tangganya. Allahu musta'an. Yang dia ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ngomong. Dibantah sedikit, marah-marah. Kalau gitu ya, Semua ada aturan mainnya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Berumah tanggalah kamu dengan mereka semua dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Istri juga demikian. Juga harus tahu diri, membawa diri, harus berusaha juga aktif menjadi istri yang salihah, mengkaji, belajar tentang Islam, tentang sunnah, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, mewujudkan dalam kesehariannya, dan memahami betul bagaimana watak suaminya, mengerti hak-hak suami, ditunaikan dengan baik, dikhidmat suaminya dengan sebaik-baiknya, servis yang bagus, khidmat lahir batin, ditaati dalam perkara-perkara yang syar'i, dalam perkara-perkara yang mubah, menyenangkan suami ketika memandangnya, mentaati suami ketika memerintahkannya, bersabar dengan kekurangan suami yang ada. Wah, ada interest kedua belah pihak. Kalau suaminya soleh, istrinya solehah, akan terwujud yang namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu ta'ala alam bissalam. Seseorang yang berupaya berpegang teguh dengan manhaj salaf, tetapi kadang kala masih melakukan kemaksiatan dengan tetap meyakini bahwa kemaksiatan itu haram dilakukan. Apakah masih dikatakan sebagai seorang salafi? Ya, tidak ada seorang pun yang maksum dari kesalahan. Jangan antum pahami, jangan antum bayangkan seorang sunni salafi kayak malaikat. Nah, mereka manusia biasa. Juga alfa, juga khilaf, juga salah. Barakallahu fikum. Tidak semua orang salah kamu keluarkan dari salah. Barakallahu fikum. Apalagi dia tahu, menyadari kesalahannya. Segera insaf, segera bertaubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki diri. Tidak mengeluarkan dia dari salah. Hatta dia terjatuh dalam sebuah penyimpangan bid'ah. Insaf, taubat, memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar. Tidak dikeluarkan dari salah dia. Baru dikeluarkan dari salafun salih, dari prinsip salaf yang mulia ini, dari sunnah Rasulullah SAW, dinyatakan menyimpang ketika dia jatuh dalam penyimpangan yang begitu nyata, begitu jelas, menyelisih satu prinsip dari prinsip-prinsip mulia sunnah wal jamaah yang mulia ini. Dinasihati, ditegur, tidak ada perubahan. Semakin lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin bahaya, semakin bahaya, semakin banyak syubhat dan segala macamnya. Maka dia dikeluarkan dari daerah salafiyah. Dia hanya sebagai seorang muslim, dari muslim yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, sehingga tidak mudah para kelakikum dalam problem semacam ini langsung mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari salafiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu lagi, atau cukup? Persiapan Anda ini? Lah itu, kurang 5 menit lagi tidak mungkin. Ini dua pertanyaan terkait dengan masalah minta solusi dari perkara pribadinya ya, panjangnya. Dua soal. Kurang 5 menit. Tidak mungkin ya. Ayyukalifallahu nafsan illa wus'aha. Harus kita persiapan untuk iftar supaya jangan terburu-buru. Dengan tenang, menuju ke tempat iftar, dengan tenang, kita berbuka puasa, takjil, sesuai dengan sunnah, dapat pahala insyaAllah, dengan tenang juga. Semoga bermanfaat, dan semoga taufiqul hidayah yang Allah berikan kepada kita, selalu langgeng, selalu ada pada kita, kita istiqomah di atasnya, kita kaji, kita amalkan, kita wujudkan dalam kesehatan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi kekuatan kepada kita, supaya semakin lama, semakin tebal imannya, semakin tebal ketakwaannya, semakin total dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan segala sesuatu yang haram yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Qafilahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadlu hafizakumullah.